Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Monggo bersolawat marang Nabi Muhammad. Mengko ing akhirat muka kita selamat mendapat syafaat Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Pemujan atine saiki wes minggat, terlanjur ngelarane angel kole obat. Koe nangis isi tresno, dewe emile wong lio. Wis move on, moco solawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala bersolawatlah agar hati tenang. Jadi lanang yo sing kuat, buang mantan pengkhianat. Wis move on, mojo solawat. Selamat.